kita eleng, kengen waya son sandeng, kuyon kelorona, koyo sing ono maneng, ma kita eleng, rikolani son, mati janji piara. Orep senang piara saiki sewang-sewangan riko pengen orep dewekan ambi pendirian riko saiki ison piso parang mong siji hang pengen son ampe kangen. Ison nganas orep tanpo riko. Ke ele pengen riko son sandeng kuyon kelorona koyo sing ono maneng son make ele riko lani son mati janji piara pengen ore piara saiki sewang-sewangan riko pengen orep dewekan ambi pendirian riko saiki ison piso parang mong siji hang pengen son sampe kaken ison nanas orep tanpo riko ison nganas orep tanpo riko. Ison nganas orep tanpo riko ison nganas orep tanpo riko.